jadi penawarnya. Seakan di dunia tiada yang lainnya. Bila cinta menghilang, neraka dunia seakan mencuri. Punya tiada nilainya. Dinding kaca bukannya batu, janganlah salah menaruh besi. Jatuh cinta jangan terlalu, bila berpisah hancurlah hati. Salah menang.